semalu ku takut terulang masa lalu karena dia bekas pacarmu. Kau kira hatiku tak cemburu di saat dia bersamamu, meskipun kau tak resmi milikku karena dia bekas pacarmu. Nyanyi sama-sama ya. Jujur saja, aku takut nanti bisa kasih masa lalu terulang lagi. Jarela, sungguh ku jarela bila nanti ku harus kehilanganmu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau mungkin, jangan ingatkan aku masa lalu. Biarlah masa lalu, sungguh hatiku tetap cemburu. Bayang lagi ya. Yo, bapak, masa lalu.